السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يصح رمتي. Kita masih pada bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab tentang apa hukum orang yang menentang sesuatu dari asma' dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa ilaihi matab. Dikatakan wahum, mereka yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Yani musyrikin Arab kenal Allah, tetapi mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah dan mengingkari sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama yang diingkari oleh mereka adalah Ar-Rahman. Sehingga Allah katakan wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul idullah aw idur rahman, panggillah Allah atau panggillah dengan nama Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Silakan panggil dengan nama Allah atau kalian panggil dengan nama Ar-Rahman, maka silakan. Panggillah dengan nama yang manapun, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka prinsip dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah, prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah apa yang dikatakan di sini oleh musannif dan juga oleh syarih dan para ulama Ahlu Sunnah, fa innahum athbatu lillahi ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para salafus saleh Ahlu Sunnah dan seluruh para ulama Ahlul Hadis, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya, menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya, atau yang asbatahu lahu rasuluh, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isbatan bila tamtsil, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut bila tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wa tanzihan bila ta'til, dan pensucian tanpa penolakan. Ini khana fi na'azakumullah, kalimat ini kalimat yang sungguh bermakna sangat luas. Kalimat isbatan bila tamtsil untuk membedakan antara kelompok sesat yang menetapkan nama dan sifat Allah kemudian menyamakannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat seperti kita melihat, atau menyatakan dengan zatnya atau sifat dari zatnya, menyatakan Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan. Maka dikatakan di sini dengan tegas bahwa para ulama Ahlus Sunnah menetapkan isbat bila tamtsil, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya. Sedangkan yang kedua, tanzihan bila ta'til, bahwa ahlus sunnah mensucikan Allah tetapi tanpa penolakan sifat. Ta'til, penolakan sifat. Untuk membedakan dari mereka-mereka yang dari satu sisi maunya mensucikan Allah, tidak mungkin Allah memiliki sifat yang jelek, tidak mungkin Allah sama dengan makhluk, tidak mungkin Allah demikian dibela dan dijaga, disucikan Allah SWT, tetapi dengan cara ta'til, tidak mungkin Allah punya tangan, maha suci Allah katanya. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah punya tangan. Padahal Allah sendiri yang menyatakan tentang tangan bagi dirinya. Berapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan kalimat yadullah, tangan Allah. Dan berapa banyak dalam hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang Allah, bahwa Allah menggenggam nanti di hari kiamat bumi dengan tangannya, langit-langit dengan tangannya, menggulungnya dengan tangannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, apakah kita akan menolak seluruh apa yang Allah katakan dan seluruh apa yang Rasulullah katakan tentang sifat-sifat tadi? Maka tanzihan, mensucikan Allah, bukan dengan ta'til. Maka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dan mensucikan Allah tanpa penolakan terhadap sifat-sifat tersebut. Fa innal kalama fi sifati far'un 'anil kalami fi dzati. Sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat adalah merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Yahtadi hadwahu, berjalan persis di jalannya. Yakni kalau kita berbicara tentang asma dan sifat, berarti kita berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Fakama annaha ula'il mu'attilah, dan sebagaimana para penolak sifat itu menetapkan bagi Allah zatnya la tushbihul zawat, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada zatnya tetapi tidak menyerupai zat apapun, sehingga tidak bisa disifati dengan sifat apapun katanya. Ini para penolak sifat mengatakan begitu. Padahal kalau berbicara tentang sifat berarti berbicara tentang zat. Kalau menyatakan tidak ada sifat, berarti tidak ada zat. Ikhwan fillah na'azakumullah, itulah kebodohan mereka, para penolak sifat. Mereka mengatakan ada zat, tapi tidak mau menyatakan sifat-sifatnya. Wa ahlus sunnah yaquluna dzalika. Sedangkan ahlus sunnah menyatakan bahwa Allah memiliki zat. Dan benar, Allah zatnya tidak sama dengan makhluk. Tetapi mereka menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis, dengan tetap menyatakan sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Nama-nama tersebut tidak bermakna sama seperti nama-nama pada makhluk. Wa yuthbitu ma wasafa Allahu bihi nafsah, maka mereka ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wa wasafahu bihi rasuluh, dan menetapkan sifat-sifat yang Rasulullah mensifatkan Allah dengannya. Sifat kamalihi wa nu'uti jalalih, sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. La tushbihu sifat-sifat khalqih, tidak menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak sama sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha sempurna dengan sifat-sifat makhluk. Fa innahum amanu bi kitabillahi wa sunnati rasulih, maka ahlus sunnah beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan beriman pula dengan sunnah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Wa lam yatanaqadu, dan mereka tidak mempertentangkannya satu dan lainnya, tidak mempertentangkan antara ayat dengan ayat, tidak mempertentangkan antara hadis dengan hadis. Mereka menerima semua apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah tentang asma dan sifat, dan mereka katakan semua itu kita imani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, Allah memiliki nama-nama tersebut, dan juga meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa ulaikal mu'attilah, adapun mereka para penolak-penolak sifat, kafaru bima fil kitabi wa sunnah, mereka pada hakikatnya kufur, ingkar, mengingkari apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah. Hanya saja mereka mengingkarinya dengan alasan-alasan bodoh. Kami tidak bisa menerima Allah memiliki sifat ini. Ini ada dalam Quran. Ya walaupun ada dalam Quran, mungkin maknanya makna lain, kata dia. Kalau Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, boleh ditarik maknanya kepada makna lain, yang mereka membuat dua makna, bahwa makna itu ada makna zahir, ada makna batin, kata mereka. Walaupun makna zahirnya tangan, tapi makna batinnya lain. Walaupun makna zahirnya adalah di atas arsnya, tetapi makna batinnya lain. Walaupun makna zahirnya begini, tapi makna batinnya lain, kata mereka. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang Allah katakan turun dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian paham, kalau ternyata boleh diseret kepada makna lain yang tidak dipahami oleh bahasa Arab, yang dianggap makna batin, yang dianggap makna yang terkandung, tersirat, yang tidak tersebut dalam Al-Quran, maka niscaya akan gugurlah hukum-hukum Quran seluruhnya. Kenapa gugur? Karena niscaya setiap orang akan berkata, ini maknanya bukan begitu. Kalau dikatakan ini dalam Quran haram, itu maknanya haram, itu adalah halal. Bagaimana? Itu makna zahirnya haram, makna batinnya halal. La haula wa la quwata illa billah. Akan gugur semua hukum, akan gugur semua berita, semua riwayat, semua cerita para anbiya, semua kisah para anbiya, akan gugur syariat Islam seluruhnya. Kalau dikatakan bahwa Quran, ayat-ayat Quran boleh diseret kepada makna-makna lain selain makna yang nampak, makna yang zahir. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, bahwa ahlu sunnah bukan ahlu zahir, tetapi mereka memiliki prinsip zahir ayat itulah yang pertama ditunjukkan oleh kalimat bahasa Arab. Maka tidak boleh keluar dari makna zahir kecuali ada dalil-dalil lain yang menunjukkan maknanya bukan makna zahir. Kalau dikatakan aula mastumun nisa, dan jika kalian menyentuh wanita, disuruh untuk mandi kembali. Apa maknanya? Makna zahirnya lamas, maknanya menyentuh. Tetapi ada dalil-dalil dari Ibnu Abbas dan lainnya, dari para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, menyatakan bahwa aula mastumun nisa itu adalah aujama'tumun nisa. Menyentuh para wanita maknanya adalah menjimai para istri. Maka selesailah. Yang dipaham atau yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jima. Kok keluar kepada makna lain selain makna zahirnya? Makna zahirnya kan menyentuh. Naam, karena ada dalil lain. Kalau saja tidak ada dalil lain, kita akan mengatakan menyentuh perempuan, walaupun istri sendiri, walaupun anak sendiri, batal wudunya. Dan batal apa yang dia sudah miliki dari taharah. Bagaimana? Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka subhanallahil azim, aneh dalam masalah asma dan sifat. Mereka mentakwil-takwilkan. Asy'ariyah menakwilkan kepada makna-makna lain, makna zahirnya ditinggal. Tapi ketika bicara yang tadi, masalah wudu, nyentuh perempuan batal walaupun istri sendiri. Kenapa? Alasnya aula mastumun nisa. Loh, yang ada dalilnya bahwa maknanya adalah jama'tumun nisa, kalian tidak mau keluar dari makna zahirnya. Ketika masalah asma dan sifat, yang masalah gaib, yang kita tidak tahu makna selain apa yang zahir. Kita tidak melihat Allah, kita tidak pernah tahu tentang Allah, apa yang Allah beritakan. Kok berani menakwilkan, menarik dari makna zahir kepada makna lain? Kenapa tidak kita katakan saja secara sederhana bahwa apa yang dikatakan dalam zahir ayat ini, kami beriman. Dan kami percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata disebutkan dalam Quran. Dan kita katakan dengan sederhana, matanya dan tangannya tentunya tidak sama dengan mata makhluk manapun, dengan tangan makhluk manapun. Selesai. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti pada hakikatnya, Ahlus sunnah percaya, beriman dengan Quran dan sunnah, sedangkan mereka kufur terhadap Quran dan sunnah. Apa yang dikatakan dalam Quran ditolak, apa yang dikatakan dalam hadis ditolak, dengan berbagai macam alasan-alasan. Walam, dan mereka walam yu'minu bih, dan mereka tidak beriman dengannya. Watanaqadu fabatala qawlul mu'attilin. Maka akhirnya agama mereka sungguh kontradiktif, saling bertentangan antara ucapan mereka dengan ucapannya yang lain, antara prinsip mereka yang satu dengan prinsipnya yang lain. Tanaqadu fabatala qaulul mu'attilin, maka gugurlah ucapan para penolak sifat. Bil aqli wan naqli, gugur secara akal dan nakal. Secara nakal, nukilan, secara dalil sudah kita katakan, dalam dohir ayat, dohir hadis sangat jelas mereka menentangnya. Secara akal pun sudah jelas. Sudah kita katakan bahwa mereka dalam keadaan menakwilkan tanpa ilmu, tanpa dalil. Walillahil hamdi wal minnah. Maka jelaslah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu dalal. Perbedaan antara orang yang mengikuti sunnah dan orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa ijma'u ahli sunnah minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim wa a'immatil muslimin. Dan alhamdulillah atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para imam-imam ahli sunnah. Alhamdulillah di atas prinsip inilah seluruh para sahabat dan seluruh ahli sunnah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para imam-imam seluruhnya sepakat dengan madhab ini, dengan pendapat ini. Khonifidina azakumullah, kalau kita bertanya kenapa orang-orang yang mengaku syafi'i sekarang di zaman kita di Indonesia ini, kok kebanyakan mereka menakwilkan sifat-sifat? Katanya itu madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya para ulama, para imam-imam secara sepakat. Iya. Karena mereka sesungguhnya tidak Syafi'i murni. Dan itu terang-terangan. Mereka katakan sendiri dalam tulisan-tulisan mereka bahwa kami berjalan di atas fikih Syafi'i, akidah Asy'ari dan tarekat Sufi. Ini tertulis dalam dasar agama mereka atau dasar organisasi mereka. Berarti kita katakan bahwa itu bukan dari Imam Syafi'i, itu dari Asy'ari, dan Asy'ari dari atasnya lagi dari Mu'tazilah. Apakah dari Jahm bin Sofwan atau dari Wasil ibn Atha atau dari tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, Imam Asy'ari sendiri telah taubat. Kalau bisa dikatakan imam, masih dipertanyakan lagi. Sebagian menyatakan terlalu mutasahil kalau memberikan nama imam padanya. Nah, malah Asy'ari sendiri, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, ghafarallahu lahu, dalam keadaan taubat di akhir hayatnya. Dan menulis penyesalannya. Kenapa dia menakwilkan sifat dan seterusnya. Kenapa kok kaum muslimin sampai hari ini masih mengikuti madhab salahnya. Wallah, kalau saja tidak kena hidayah dari Allah, tentu kita pun akan sesat bersamanya. Akan tergelincir bersama mereka. Dan kita berharap semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin, kepada sunnah. Maka ini tidak bisa dibantah. Memang ijma' sepakat seluruh para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in untuk menerima semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan sunnah. Mengimaninya dengan tidak menyamakan dengan makhluk. Mensucikan Allah dari tamtsil, tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya tanpa menolak sifat. Ikhwan fillah na'azakumullah, bukti kalau mereka sepakat. Qad sannafa al-ulama rahimahumullah ta'ala fi ar-radd 'ala al-jahmiyah wal-mu'attilah wal-mu'tazilah wal-asy'ariyah wa ghairihim. Para ulama telah menulis kitab-kitab. Telah menulis kitab-kitab rahimahullah dalam membantah Jahmiyah, aliran Jahmiyah, aliran Mu'attilah, para penolak sifat, aliran Mu'tazilah yang menakwil-nakwilkan sifat, dan juga aliran Asy'ariyah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Muhannatsin Mu'tazilah. Muhannatsin Mu'tazilah. Mereka adalah Mu'tazilah Banci. Kenapa dikatakan Mu'tazilah Banci? Karena setengah-setengah. Diambil sedikit, ditolak sedikit. Ini Mu'tazilah setengah-setengah. Ikhwan fillah na'azakumullah, setengah-setengah atau seluruhnya tetap sesat. Tidak bisa dikatakan yang setengah-setengah itu lebih ringan daripada yang seluruhnya. Apa maknanya lebih ringan? Kalau ternyata sama sesatnya, dalam artian sama menolak sifat. Saya tanya kepada mereka yang memiliki akal. Orang yang menolak satu ayat dengan orang yang menolak 10 ayat. Apa hukumnya? Sama atau tidak sama? Saya setuju dengan Quran ini, tapi ayat ini saya tidak bisa terima. Apa hukumnya? Kafir. Sang satu lagi menyatakan saya menolak 10 ayat dalam Al-Quran. Yang lain mengatakan saya satu surat, yaitu surat Al-Lahab, saya tidak bisa terima. Semuanya kafir dan sama kekafirannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, bukan banyak-banyakan, bukan sedikit-sedikitan. Tetapi siapa yang lancang, berani kepada Allah, maka satu saja buktinya sudah cukup. kalau dia adalah seorang yang menyimpang sesat. Karena dia telah lancang berani menyeret makna ayat Quran kepada makna lain. Makna hadis Rasulullah kepada makna lain. Yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Menafsirkan kepada makna lain yang tidak terkandung dalam bahasa Arab sekalipun. Subhanallah. Apakah Quran ini turun dengan bahasa Sanskerta? Al-Quran ini turun dengan Quranan Arabian. Turun dengan bahasa Arab. Maka jelas apa yang dipahami oleh bahasa Arab, yang dipahami oleh orang Arab, maka itulah zahir yang dimaukan dari Quran. Tidak bisa digeser kepada makna lain kecuali ada dalil yang yadullu alaih. Kecuali ada qarinah, qarinah yang tadullu alaih. Ada dalil dan bukti yang menunjukkan kalau makna itu bukan makna zahir. Ikhwani fillah na'azakumullah, bolehkah dijadikan sebagai dalil, sebagai qarinah? Tidak mungkinnya Allah sama dengan makhluk. Bisa enggak ini sebagai alasan? Karena mereka, sebagian tidak dikafirkan oleh para ulama karena beralasan, saya bukan, tidak punya dalil. Saya menakwilkan kepada makna lain karena ada dalil atau ada qarinah. Apa qarinahnya? Qarinahnya adalah laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan apapun. Maka kalau begitu, karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk, masa Allah punya tangan? Enggak mungkin dong. Kalau punya tangan berarti makhluk punya tangan berarti sama dengan makhluk. Maka enggak mungkin. Berarti harus ditakwilkan kepada makna lain. Ini qarinahnya. Jadi kita pun menakwilkan kepada makna lain dengan qarinah. Bisakah diterima qarinah ini? Kita jawab. Dan dijawab oleh para ulama juga dengan jawaban yang hampir sama. Bahwasanya tidak mesti menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dengan menolak sifat tadi. Tidak mesti. Kalimat Allah tidak sama dengan makhluk, konsekuensinya adalah bahwa Allah tidak punya tangan. Karena kalau punya tangan sama dengan makhluk. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak kita katakan Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya, dan tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan tangan siapapun, dan jangan tanya kayak apa atau seperti apa. Kita tidak tahu. Yang pasti sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya. Jangan dibayangkan seperti patung berhala, jangan dibayangkan seperti ini, seperti itu, jangan. Karena tidak mungkin akan ada yang tahu seorang pun. Maka kita katakan saja sesuai dengan ketinggiannya dan kemuliaannya. Yaliqu bijalalih. Yaliqu bijalalih. Ini sesuai dengan keagungannya. Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya. Yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti alasan tadi bukan qarinah. Qarinah tadi tidak bisa diterima. Bahwa itu adalah alasan untuk menafsirkan ayat tadi keluar dari zahirnya. Tidak bisa. Karena cukup dengan kalimat laisa kamitslihi syai, kita katakan berarti tangannya tidak sama dengan makhluk. Berarti zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat-sifatnya pun tidak sama dengan makhluk. Kontradiksinya mereka adalah kalau mereka beralasan dengan kalimat itu. Dengan kalimat laisa kamitslihi syai, boleh menakwilkan ayat kepada makna lain. Menakwilkan sifat kepada sifat lain. Mereka menolak sifat tingginya Allah. Mereka menolak sifat tangan bagi Allah. Mereka menolak sifat mata bagi Allah. Maka kita katakan sekarang. Kenapa tidak kalian tolak juga sifat mendengar dan sifat melihat? Allah tidak mungkin melihat. Karena melihat sama dengan makhluk. Kenapa mereka tidak tolak? Kenapa tidak tolak sekalian seperti Jahmiyah? Jelas. Kalau Jahmiyah kafir, dikafirkan oleh para ulama. Karena menolak seluruh sifat. Tidak terkecuali. Tapi Asy'ariyah, mendengar, melihat, diterima. Sifat-sifat itu. Kenapa kamu terima? Nanti kalau Allah mendengar, sama dengan kita. Kita mendengar, Allah mendengar. Sama. Berarti harus tolak dong. Menurut madhabmu, menurut prinsipmu. Kata mereka, ya enggak sama. Allah maha mendengar, kita pendengarannya terbatas. Kenapa enggak kamu katakan seperti itu kepada tangan tadi? Tangan Allah maha mulia. Sedangkan tangan kita sangat lemah. Terbatas. Kenapa enggak katakan begitu? Hati-hati manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Bisakah kita membayangkannya? Wallah tidak mungkin bisa membayangkannya. Kita enggak punya ilmu dan kita enggak tahu. Bagaimana Allah dua jemarinya bisa membolak-balikkan hati seluruh manusia yang jutaan miliaran manusia. Berarti jelas tidak sama dengan makhluknya. Tetapi kalimat yad sudah sangat jelas dalam Quran. Dan sudah sangat jelas dalam hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qad sannafa al-ulama. Maka para ulama pun menulis kitab-kitab untuk membantah. Membantah Jahmiyahnya, membantah Mu'attilahnya, membantah Mu'tazilah, dan juga membantah Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, dan lain-lain dari mereka, kelompok-kelompok sesat dalam masalah asma dan sifat. Fi ibtali hadhil bid'ah wa ma fiha min at-tanaqud wa at-tahafut, untuk membantah apa yang ada pada mereka, untuk menggugurkan prinsip-prinsip batil mereka, kebid'ahan-kebid'ahan mereka, dan tanakut mereka, kontradiksi yang ada pada mereka, wattahafut, berbagai macam penyimpangan yang ada pada mereka. Di antaranya para imam yang menulis kitab-kitab bantahan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok sesat ini dalam masalah asma dan sifat, seperti Imam Ahmad Raddihil Masyhur. Beliau memiliki bantahan yang masyhur, yang terkenal dalam membantah kelompok-kelompok yang menolak asma dan sifat tadi, Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, atau Asy'ariyah. Wa kitab sunnah libnihi Abdullah, dan juga kitab as-sunnah yang ditulis oleh anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad, juga terkandung dalamnya bantahan kepada mereka para penolak sifat. Dan juga penulis kitab al-Haidah, Abdul Aziz al-Kinani, dia membantah Bishr al-Mirisi, yang juga sejenis dengan mereka, tokohnya bahkan yang menolak asma dan sifat, atau menakwil-nakwilkan sifat, Bishr al-Mirisi. Wa kitabu sunnah li Abi Abdillah al-Marwazi, dan juga kitab as-sunnah yang ditulis oleh Abu Abdillah al-Marwazi rahimahullah. Dan juga ada bantahan dari Uthman ibn Sa'id alal kafir al-anid wa huwa Bishr al-Mirisi, bantahan terhadap seorang kafir yang menentang, yaitu Bishr al-Mirisi, sampai disebutkan di sini dengan kufur karena menentang ayat-ayat, menentang hadis-hadis secara zahirnya. Nah, kitabut tauhid lil imam al-a'immah, li imam al-a'immah Muhammad ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, dan juga kitab at-tauhid yang ditulis oleh Muhammad ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, salah satu tokoh ulama dari madhab Syafi'i. Wa kitabus sunnah li Abi Bakar al-Khallal, dan juga kitab as-sunnah yang ditulis oleh Abu Bakar al-Khallal, dan juga kitab Abu Uthman as-Sabuni Asy-Syafi'i, yang kitabnya sudah kita baca di majlis ini, di masjid ini, alhamdulillah. Yani tulisannya Abu Uthman as-Sabuni, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Bukankah kita telah baca di dalamnya membantah semua aliran-aliran penolak sifat, apakah dari Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan juga Syekhul Islam Al-Ansari, dan juga Abu Imran Abdul Bar An-Numari, wa khalqun kathir min ashabil a'immatil arba'ah, dan sekian banyak imam-imam dari imam-imam madhab yang empat. Bayangkan, tidak berbeda antara imam-imam yang empat dan para imam-imam yang merupakan madhab-madhab mereka, yakni ulama madhabnya, ulama madhab Hanafi, ulama madhab Maliki, ulama madhab Hanbali, dan juga ulama madhab Syafi'i rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka. Wa ahlul hadith wa min mutaakhirihim, dan juga para ahlul hadith, para tokoh-tokoh ahlul hadith yang kita kenal, apakah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan semua para ahlul hadith dari ashabus sunan, ashabul masanid, mereka semuanya dalam keadaan menulis bantahan-bantahan terhadap mereka yang menolak sifat. Apakah menolak dengan ta'wil, atau menolak dengan anid, dengan penentangan, juhud, ataupun menolak dengan kalimat tafwil. Ini maknanya serahkan pada Allah, saya enggak tahu, enggak mau menterjemahkan sekalipun. Ini ya diturunkan oleh Allah, kalimat ini bahasa Arab. Ya tapi maknanya tidak bisa kita tafsirkan, tidak bisa diterjemahkan, dan tidak bisa dipahami. Ini juga menolak sesungguhnya. Artinya lafadznya diterima, maknanya ditolak. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antara mutaakhirihim, di antara orang-orang terakhir dari mereka ahlul hadis, adalah Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, dan muridnya yang terkenal Ibnul Qayyim rahimahullah. Falillahil hamdi wal minnah. Maka kita bersyukur, segala puji bagi Allah SWT atas segala pemberiannya dan kebaikannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kaum muslimin. Masih dibangkitkan sekian para ulama yang mengingatkan agar jangan sesat bersama mereka. Mereka itu menyimpang dan ditulis dalam buku-buku mereka. Alhamdulillah ala ni'amihi wa minnatihi ala baqa'is sunnah, dan kita bersyukur atas nikmat dari Allah yaitu tetapnya sunnah terjaga. Wa ahliha, dan juga terjaga ahluha. Sunnah wa ahlus sunnah. Terjaga dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah. Sunnahnya terjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Dan ahlus sunnahnya pun terjaga. Selalu Allah bangkitkan penggantinya, penggantinya, penggantinya. Terus demikian. Ma'atafarruqil ahwa'i wa tasya'abil ara'. Walaupun tafarruq al-ahwa'. Walaupun berbagai macam firqah-firqah hawa nafsu. Pengikut-pengikut hawa nafsu sekian banyak bercerai-berai. Dan sekian banyak mereka bermunculan. Setiap zaman muncul nama baru. Setiap zaman muncul nama baru lagi. Walaupun secara garis hampir sama. Khawarij yang dulu dengan khawarij yang sekarang. Secara garis merahnya sama. Hanya nama mungkin berbeda. Hanya kualitas mungkin berbeda. Atau mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan rinciannya. Adapun globalnya sama. Apakah khawarij yang sekarang ataupun khawarij yang dulu. Hanya saja yang dulu rajin ibadah, yang sekarang malas ibadah. Itu aja. Kita lihat khawarij-khawarij sekarang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Bagaimana ibadahnya? Jangan ditanya. Mereka bahkan membedakan antara madani dengan makki. Zaman makkiyah dan zaman madaniyah. Kata mereka, kalau di zaman makkiyah itu belum diwajibkan ibadah-ibadah seperti puasa, seperti sholat, seperti ini, seperti itu. Kalau madaniyah baru diwajibkan. Sehingga sebelum punya negara Islam, sebelum punya NI, negara Islam, maka kita kaum NII jangan sholat dulu, jangan puasa dulu, jangan ini dulu, jangan itu dulu. Karena ini masih Mekah. Periodenya periode Mekah, adanya hanya perjuangan bagaimana mendirikan negara Islam. Sehingga ikhwan fillah na'udzakumullah, kelompoknya Abu Toto, yang sampai mereka membolehkan murid perempuannya untuk melacur. Ini bukan tidak punya takwil-takwil, mereka punya, bahwa ini masih makkiyah katanya. Lihat bedanya, khawarij yang dulu dikenal orang yang paling rajin ibadah. Kata Ibn Abbas, aku melihat mereka, radhiyallahu ta'ala anhumah. Aku melihat mereka, dahi mereka hitam karena banyaknya sujud. Kulit mereka kuning karena kurangnya tidur, selalu sholat malam. Dan mereka kurus karena mereka selalu puasa di siang hari dan sholat malam. Ini khawarij yang dulu, yang diperangi oleh kaum muslimin ahlus sunnah. Khawarij sekarang sudah mengkafirkannya sama dengan khawarij dulu. Ibadahnya, na'udzubillahi min dzalik. Tanya saja kepada mereka yang pernah masuk tersesat bersama lembaga kerasulan. Yang muncul di Bandung sana. Sama, takfirnya takfir khawarij. Tetapi bagaimana ibadahnya? Ibadahnya menyatakan bahwa ini masih makkiyah. Belum perlu, belum perlu, belum perlu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan yang demikian. Maka muncul kalimat baru, kalau tanpa ilmu. Kalau kita enggak memahami ilmu din, la Quran wala sunnah, maka kita enggak ngerti ini apa ini. Yang dulu sudah dikatakan khawarij, ini nama baru lagi. Namanya lain. Bingung lagi. Apa ya? Sama enggak sama yang itu? Karena dulunya taklid. Pokoknya kata fulan itu khawarij cukup. Enggak ditanya kenapa dikatakan khawarij. Apa dalilnya, apa buktinya. Sehingga kalaupun ada khawarij lain dengan baju yang baru, dia akan tahu, ini juga sama khawarij. Dia akan tahu, ini juga sama, ini juga sama. Mungkin di zaman mendatang akan muncul kelompok-kelompok baru lagi yang aneh-aneh. Tetapi dengan ilmu, kita akan tahu mana kelompok yang masih ada di atas sunnah, dan mana kelompok-kelompok yang menyimpang ke jalan-jalan sesat. Ikhwan fillah na'udzakumullah, dan Allah SWT menjanjikan, untuk terus ada. Rasulullah SAW memberitakan agar atau akan tetap adanya kelompok yang berada di atas sunnah. La tazalu, kata Rasulullah, ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak dirugikan dan tidak merasa rugi dengan adanya orang-orang yang mengacuhkannya, tidak menolongnya, memboikotnya, tidak merugikan mereka dan mereka tidak merasa dirugikan. Tetap di atas kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan untuk rebutan mengaku sayalah yang selamat, bukan untuk itu. Diberitakannya berita ini adalah untuk memberi semangat agar kita mengkaji, mempelajari siapakah mereka dan berupaya untuk berjalan di jalan mereka. Adapun ciri-cirinya sudah disebutkan, zahirina 'alal haq, menegakkan kebenaran. Dan disebutkan pula dalam hadis lain ciri-cirinya bahwa Rasulullah SAW menyatakan mitlu ma ana 'alaihi al-yawm wa ashhabi, seperti yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini ciri-cirinya. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sebelum pengakuan-pengakuan, sebelum rebutan nama dan pengakuan, yang harus dilakukan adalah pelajari apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabat. Dan berupayalah untuk ikuti mereka. Jangan pengakuan-pengakuan tapi tidak berupaya, tidak berusaha, tidak belajar, taklid, tidak tahu menahu, pokoknya saya ahlu sunnah, saya salafi, saya pengikut, dan saya ta'ifah mansurah. Dari mana? Ikhwan ibn a'azakumullah. Berupayalah dengan belajar dan mengkaji apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mitlu ma ana 'alaihi al-yawm wa ashhabi. Di antaranya masalah asma dan sifat. Bagaimana para sahabat dalam asma dan sifat? Bagaimana para tabi'in pengikut para sahabat dalam asma dan sifat? Mereka semuanya yu'minuna bila tamthil wa yunazzihuna Allah bila ta'til. Mereka beriman dengan semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang ada dalam Quran dan Sunnah tanpa menyamakan dengan makhluk. Dan mereka mensucikan Allah tanpa menolak sifat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dengan demikian, maka ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu harus atau dalam keadaan terus mereka menjalani prinsip ini. Sehingga sebelum ada pengakuan atau sebelum kita teriak-teriak rebutan nama, maka rebutan jalan dulu. Carilah jalan itu, jalanilah jalan itu, selesai. InsyaAllah kita akan digabungkan bersama mereka kalau kita berjalan di jalan mereka. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari, diucapkan ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nas bima ya'rifun, aturiduna an yukadzib Allah wa rasulah, an yukadzib Allah, yukadzib atau yukadzab? أنا أين الفاعل مبني للمجهول نعم إن كان مبني للمجهول فيقال يكذب أتريدون أن يكذب الله ورسوله إن كان مبني للفاعل فلا بد أن نسأل من الفاعل وهنا غير موجود لم يذكر إما ضمير مستتر وإما الصحيح هو مبني على المجهول فيقال أن يكذب الله ورسوله كتب ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدث الناس أجأ بيشار الله منوسيا بما يعرفون dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian mau didustakannya Allah dan Rasulnya? Apakah kalian menginginkan untuk didustakannya Allah dan Rasulnya? Ini khani bin a'azakumullah, kalimat yang sungguh bijak, kalimat yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib, yaitu kalimat hadithun nasa bima ya'rifun. Disebutkan dalam sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan Imam Bukhari memasukkannya dalam bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahatan an la yafhamu. Judul babnya dari Imam Bukhari itu menunjukkan fikihnya beliau. Dikatakan bab siapa yang mengkhususkan ilmu untuk satu kaum tidak kaum yang lain karena khawatir tidak mereka pahami, karena khawatir mereka belum bisa memahami. Khana fi na'azakumullah, artinya bahwa Imam Bukhari berdalil dengan asar ini dan riwayat-riwayat yang semakna dengan ini untuk menunjukkan bolehnya kita menyampaikan sesuatu dan tidak menyampaikan sesuatu sementara karena khawatir mereka belum bisa paham, belum bisa mengerti. Ini khana bin na'azakumullah adalah metode yang sangat bagus. Dan ini kalau tidak dipahami, kalau tidak kita mengerti, niscaya kita akan menyebabkan yukadzaballahu wa rasuluh, menyebabkan didustakannya Allah dan Rasulnya. Harusnya pelajaran kelas 1, karena dia adalah orang baru, orang awam, baru kenal apa itu Islam, tiba-tiba disampaikan pelajaran yang tinggi, yang kelas 4, kelas 5, maka dia akan mengatakan, ah, gak mungkin, kok begitu? Kemudian menolak, saya tidak percaya. Apa jadinya? Yang didustakan ayatnya dan hadisnya. Padahal kesalahannya kesalahan kamu. Sampaikan yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Maka pada saatnya kamu sampaikan yang itu tadi. Demikian ya khodibin a'azakumullah. Yabda bil ahami fal aham. Asarnya dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, sahabiyun masyhur, amirul mu'minin, Abul Hasan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa ahadul khulafa ar-rasyidin. Dan juga salah satu dari khalifah-khalifah yang lurus. Masyhur. Wa sababu hadzal qaul. Apa sebabnya Ali bin Abi Thalib mengucapkan seperti itu? Sebabnya wallahu a'lam ma hadatsa fi khilafatihi min kathrati iqbalin nas 'ala al-hadis. Sebabnya adalah wallahu a'lam karena banyaknya di masa khilafah beliau manusia-manusia yang menerima semua ucapan, semua berita diterima. Wa kathratul qassas wa ahli al-wa'd. Dan banyaknya qassas, tukang cerita, tukang dongeng. Wa ahlul wa'd, dan para penasehat, juru-juru nasehat. Orang juru nasehat dan wa'd ini biasanya yang dipentingkan adalah perasaan, yang dipentingkan bagaimana menjadikan orang itu betul-betul sampai menyentuh hatinya begitu. Kisahnya kadang benar, kadang salah. Kadang riwayat-riwayat yang sahih, kadang riwayat yang khayal. Kadang berita-berita dari Israiliyat. Ikhwan fillah na'azakumullah, berita-berita Israiliyat tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa pula dikatakan salah. Kalau kita katakan benar, jangan-jangan itu dusta bikinan Bani Israel. Kalau kita katakan salah, jangan-jangan itu berita dari yang mereka dengar dari nabi mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, karena tercampurnya antara berita, dua macam berita itu, maka tidak bisa dikatakan dengan tegas. Kecuali kalau ada penentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan berita Israiliyat itu batil, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada kecocokannya dengan Quran dan Sunnah, maka kita akan, itu benar, diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Tetapi kalau tidak ada, diberitakan dalam Quran dan Sunnah, seperti rincian Ya'juj wa Ma'juj. Rincian Ya'juj Ma'juj panjang lebar dalam Israiliyat. Yang dinukilkan dalam beberapa kitab. Kitab-kitab yang diistilahkan oleh sebagian ulama dengan bahan yang masih mentah. Yang disebutkan dengan sanadnya. Dia tidak salah karena menyebutkan dengan sanadnya. Tapi kita yang menerima, jangan asal makan. Lihat sanadnya. Itu dia dikatakan mentah. Harus diperiksa sanadnya sahih atau dhaif. Apakah mausul atau munqati'? Apakah rawinya adalah rawi yang bisa diterima atau tidak dan seterusnya. Sehingga dalam berita-berita itu banyak berita-berita atau kalau tidak banyak tercampur berita-berita Israiliyat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dikatakan di sini bahwa banyaknya al-qissas wa ahlul wa'ad. Fayatuna fi qisasihim. Maka mereka mendatangkan dalam kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, hadis-hadis yang la tu'raf min hadzal qabil, yang tidak dikenal dari mana. Berita-beritanya dari mana tidak bisa diketahui. Farubama stankaraha ba'dun nasi wa raddaha. Maka bisa jadi ada manusia yang menolaknya, yang menentangnya. Yang ternyata setelah ditentang, riwayat itu sahih. Bagaimana? Berarti didustakan Rasulullah SAW. Rasulullah yang berbicara, orang itu enggak percaya. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib menyatakan hadithun nasa bima ya'rifun. Ajak bicara manusia, sampaikanlah berita-berita hadis-hadis pada manusia dengan apa yang mereka pahami, dengan apa yang mereka bisa mengerti. Wa qad yakunu li ba'dihha aslun aw ma'nan sahih. Bisa juga berita-berita itu intinya benar, tetapi rinciannya yang batil. Secara makna sahih, tetapi lafadz-lafadznya dari orang itu sendiri. Khonifirina azakumullah, betapa banyaknya orang yang pandai mendramatisir. Seperti Ali Tantawi. Bisa menulis satu cerita, satu buku setebal jari ini. Tapi di mukodimahnya, dia bilang bahwasanya, terus terang dia, bahwasanya inti dari kisah ini adalah apa yang diriwayatkan tentang penduduk Samarkand. Dinukil dalam kitab ini hanya 6 baris. Bayangkan 6 baris bisa jadi satu buku. Itu dari mana kata-katanya? Ini cerita tentang Samarkand. Penduduk Samarkand itu masuk Islam secara bersamaan ketika melihat keadilannya Islam. Pasukan kaum muslimin menyerang dan kemudian mengalahkan mereka, menduduki mereka. Tiba-tiba diutuslah seorang pemuda kepada khalifah. Disampaikan berita itu. Ditanya oleh khalifah, apakah mereka tidak memperingatkan kalian sebelum menyerang? Tidak. Tidak menawarkan keislaman sebelum menyerang? Tidak. Kalau begitu, panglima mereka yang salah. Kata si khalifah. Panggil dan dikatakan semua pasukan keluar dari Samarkand. Keluar dari Samarkand. Kemudian, diulangi kembali. Wahai penduduk Samarkand, aslim taslam. Masuk Islam, kalian selamat. Atau kalau tidak, kalian membayar jizyah dan kalian aman. Kalau tidak mau kedua-duanya, maka kami akan menyerang kalian fi sabilillah. Maka mereka mengatakan, amanna, kami masuk Islam. Aslamna, kami masuk Islam seluruhnya. Ini cuma 6 baris. Bisa jadi satu buku. Pemudanya, dialog antara pemuda dengan khalifah, dan seterusnya. Dari mana yang demikian? Ini khusus namanya. Ini khusus. Tukang cerita. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau saja ada orang yang menentang, saya tidak percaya. Ternyata dia tidak percaya dengan sesuatu yang betul-betul terjadi. Karena intinya terjadi. Tetapi sesungguhnya dia tidak percaya dengan rinciannya tadi. Gara-gara dia menyampaikan bima la ya'rifun. Apalagi kalau berita-beritanya berita-berita yang gaib. Yang kadang susah diterima akal. Bayangkan kalau ternyata itu riwayatnya sahih. Kita sampaikan pada orang pemula. Ah, enggak masuk akal. Dia menentang. Salah siapa? Salah metodenya. Kenapa sampaikan yang itu? Sampaikan dulu. Kalau dia harus beriman pada Allah dan Rasulnya. Satu. Dan sampaikan kepadanya akidah. Agar dia beriman kepada hal-hal yang gaib. Setelah itu, rincian-rincian akidah sekian banyaknya. Maka dia akan mudah untuk menerima berita kalau itu betul-betul dari Rasul. Kalau Rasulullah yang bilang, saya akan percaya. Kenapa? Sudah demikian, kalau tadi menolak sekarang menerima. Akidah sudah mantap di hati dan sudah tahu. Kalau Rasulullah SAW yang bicara, maka la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini khususnya untuk para da'i, agar jangan sembarangan menyampaikan sesuatu sebelum waktunya. Akhirnya yukadzabullah wa rasuluh. Allah akhirnya ditentang oleh mereka. Dan Rasulullah SAW ditentang. Gara-gara si da'i tadi tidak mengerti metode dakwah sama sekali. Dan tidak mendengar nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Hadithun nasab bima ya'rifun. Sampaikanlah pada manusia apa yang bisa mereka pahami. Yani ala qadri uqulihim, sesuai dengan akalnya, sesuai taraf pemahamannya, sesuai dengan kelasnya lah. Kelas berapa dia, sampaikan sekelasnya. Nanti meningkat sedikit demi sedikit, maka dia akan paham. Tetapi kalau loncat, seringkali yukadzabullah wa rasuluh, karena sebab tersebut. Karena sebab loncatnya materi yang disampaikan. Ikhwan fillah azakumullah, dalam hal ini perlu disampaikan pula. Bahwasanya beberapa masyayikh para ulama mengingatkan kepada ahlus sunnah. Bahwasanya urusan masalah tahdzir itu bukan untuk orang-orang awam sembarangan manusia. Itu adalah untuk dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang sudah mengerti sunnah. Agar bisa menjaga sunnahnya. Agar bisa menjaga agamanya. Sehingga bukan untuk konsumsi semua tingkatan dan lapisan kaum muslimin. Bukan demikian. Sehingga akan jadi fitnah. Orang yang baru mengerti, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba mendengarkan, oh ini isinya ngamuk, fulan kadzab, fulan pendusta, fulan iblis, fulan apa lagi, oh mal'un, dan seterusnya. Ini ajaran apa ini? Akhirnya apa yang dicerca? salaf yang dicerca. La haula wala quwata illa billah, salafus saleh dicerca gara-gara kamu, gara-gara kita. Maka ikhwan fillah azakumullah, harus lihat siapa yang diajak bicara. Dan lihat tingkatan dan kelasnya. Dengan dalil atau dengan apa yang kita dengar dari Ali bin Abi Thalib, hadditsun nasa bima ya'rifun. Ajak bicara manusia dengan apa yang mereka pahami. Ketika kita meminta kepada Syekh Khalid untuk menerjemahkan bukunya, Ijma' Ulama, kesepakatan para ulama untuk mentahdir ahlul bid'ah. Bukunya saya akan saya terjemahkan ini, Syekh, bagaimana? Kata saya, jangan. Itu bukan untuk konsumsi orang awam. Dilarang. Tidak boleh terjemahkan dulu. Karena itu untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang memang tingkatannya sudah paham. Sudah mengerti. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagai penutup. Apa yang kita sampaikan ini sebagai nasihat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.